Kita hidup jangan nak ngeraja. Mentang-mentang kita gig berkuasa. Jabatan dak jabat. Kita hidup jangan nak ngeraja. Kita hidup jangan nak ngeraja. Mentang-mentang kita gig berkuasa. Mun jabatan lah dak gig ada, lah jadi orang biasa, itu baru tahu rasa. Dibenci dari kawan-kawan kita, kan saudara-saudara kita. Ah, kalau narkoba jangan nak nyuba-nyuba. Sebab itu bahaya. Mun ketahuan masuk penjara, bini di rumah jadi janda, anak juga nak menderita. Bayar naik kode. Membaraan cakap nak ngadu-ngadu. Mun bercakap rajin dak kira-kira. Baru 2-3 hari ngayau ke Jakarta, balik ke Belitung lah cakap Jakarta. Sembaraan cakap nak ngadu-ngadu. Mun bercakap rajin dak kira-kira. Baru 2-3 hari ngayau ke Bandung, balik ke Belitung lah bercakap Sunda. Gua sudah ngayau sekaput Ancol, dak nyambung unsahalah cindak kadia kekesil nang iyalakah nang iyalaku ilba ayak teyang ilaan telu usah membaraan usah nak ngadu-ngadu. Membaraan cakap nak ngadu-ngadu. Indak nyimbak bercakapkan sapu. Ingat-ingat be nyimbak-nyimbak be di mana ken rembu cabi. Rajin dak kira-kira. Baru 2-3 hari ngayau ke Jakarta, balik ke Belitung lah cakap Jakarta. Membaraan cakap nak ngadu-ngadu. Mun bercakap rajin dak kira-kira. Baru 2-3 hari ngayau ke Bandung, balik ke Belitung bercakap Sunda. Gue juga ngayau sekaput Ancol, dak nyambung unsahalah cindak kadia kekesil nang iyalaka nang iyalaku iya ba iya bu ayak antelu usah membaraan usah nak ngadu-ngadu. Membaraan cakap nak ngadu-ngadu. Tak rumah bercakapkan sapu. Ingat-ingat bu imbak-imbak bu dimana ken rembu jabi. Itu jadi manusia yang nak ngadu-ngadu. juga nak bergayung. Baru jak tuan tiga hari dijauh, tak nak cakap jauh. Siapa muka Belanda? Sebenarnya kita harus bangga kan cakap kampung kita, biar dikenal seluruh dunia. Indah ya? Indah ya?